Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassasahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah khatamin nabiyyin al-maktubi baina khatifaihi khatamin nubuwah الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد حضرة المحترم المكرمون براس السقوف بني سقوف وحبائب خصوصnya أبو يحيى أخينا dari Cirebon dan beberapa sesepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, bapak-bapak wali kota atau yang mewakilinya, bapak dandim, bapak-bapak perwas atau yang mewakilinya, bapak-bapak musbika, bapak kepala kelurahan atau kepala desa, panitia penyelenggara dalam peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para takmir masjid, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf kalau saya tanyakan kenapa sih maulud orang ngobrol Senin. Ini pertanyaan lekit. Maulud dan orang ngobrol Senin. Mengkunek wis demeni karo Kanjeng Nabi bosen ya kuwi alamatin neraka. Tinggal milih bosen ben neraka apa sih utuh demeni. Demeni. Cocok, ayo. Itu baik. Jadi adanya peringatan maulid, peringatan maulid Nabi adalah untuk menambah sejauh mana pengertian kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar imanan. Iman kalau Rasulullah percaya kita kepada Rasulullah utusan Allah, Nabiullah, tapi siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping utusan Allah dan nabinya kalau bukan manusia terpilih? Bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa yang tidak pernah dipanggil oleh yang menciptakannya ya Muhammad atau ya Ahmad, selalu dipanggil dengan kebesaran-kebesarnya, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudathir, ya muzammil, dan lain sebagainya. Mengapa timbulnya kemaksiatan dan lain sebagainya? Karena melenturnya kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya Maulid Nabi, jembatan untuk lebih jauh mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang hanya berpegang Quran hadis tapi tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal sejauh mana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pintunya Al-Qur'an, pintunya menafsirkan Al-Qur'an, mafahim fil Qur'an illa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La babu illa induh. Tidak ada pintu terkecuali bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pintunya untuk mengerti dalamnya Al-Qur'an. Itu diantaranya. Dan kita mengerti khuluqul Qur'an, kelakuannya Rasulullah, perilakunya Rasulullah Al-Qur'an, sebagian besar bagian daripada isi tafsir Al-Qur'an menjadi perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sudah sewajarnya kalau kita selaku umat yang mencintai. Jangan kalah dengan pacar. Kalau pacaran saja ngalem itu lewat. Ukure ora kandel, bohong ngene kandel. Ora bangir, bohong ngene bangir. dadi omong, sing jelas-jelas terang Kanjeng Nabi malah dadi omong. Kualik-kualik zamane memang zaman kualik, zamane zaman watu, zamane zaman manuk. Muga-muga atine aja kaya watu kakean cocok. Lah iya payah nek kene. Watu istimewa, boro-boro pasaran sepi saiki dadi cilik poong gosok watu, alhamdulillah. Kaya niku pensi ya kowe. Karena ini pun 5,000 kaya kowe. Nah, kari-kari watu ini dijirimo ke IKB api sakpore lah sih. Saya izin Pak Kondo sirik ke watu ali-ali bingung zaman watu kaya niku. Hah? Sing Pak Kondo sirik kok tetep ngale ali sirik kaya kowe. Wah, sirik-sirik apa 5,000 kok. Nah, zaman-zaman boro-boro pasar sepi ana sebab waktu itu talti. Ayo Allah Taala nek tak mari rezeki gampang kabeh ora ono senenge. Tapi nek itikote marang waktu ya sirik. Tapi nek itikote marang Allah Taala apa sih diciptakake kabeh dening Allah Taala diberi kelebihan. Pohon-pohonan untuk obat-obatan lain-lainnya juga diberi kelebihan dan lain sebagainya. Jangan dikira batu kerikil itu juga tidak ada khasiatnya, ada. Nah orang itu ngumpulin teng darah batu muncul. Khasiatnya batu kerikil penak baik. Orang itu khasiatnya pelinteng baik. Buat duel. Jangan ngelangal. Karena saya batu kaya cingku bisik lah. Bisa kemana? Kaya biye. Lah kaya biye kok Pak dianggapnya batu be orang kodoh. Jomane kanje? Batu be tidak padam. Jalur dipadakannya ya tidak mungkin. Ini bahasa Indonesia mungkin tinggi. Misalnya dari mana-mana tidak ya Pak ya. Nah kok kari-kari yang Jakarta ini pirang dinobe bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini kelawe barang sandali gigal ribut yang bis mana sandal gua ini gigal kali ini. Baru 3 dina. Payah mana? Telung dina selawai bahasane Jawa munek ini. Areng dana ini. Ayah ini kira-kira dari-dari kalongan untuk senengnya dangdut. Tapi karena RT ini dari mana dek lu? Dangdut bah rame. Oh dari mana-mana tidak pak. Karep-karepe di ora di Indonesia ke dari mana-mana tidak. Ya gue nek bahasa Indonesia kok terus ya remuk koyo. Kabeh ta di Indonesia ke hatanya nganyangen lorone muni tawar-tawaran, Pak. Lah periksain dokter muni penyakitnya apa? Tawar-tawaran, Pak. Jebul nganyangen. Ayo ngomong. Ojo maneh Quran. Wong bahasa Indonesia ben dipeksok kerepo. Ojo maneh memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an buktine nyong biasa nang peminggaran. Sore petang kopi. Godokan gedang atas roh gedang godok digodokan gedang sing dian pisang goreng ya akeh tapi gorengan pisang sing dian sopo alhamdulillah biasa gedang gembor digodok enak tekan Jakarta disugi karo anake jane keju maneh-maneh roti keju blenger biasa poong. akhirnya memaksakan bahasa. Tongkonan babire, Mbah berikan, carikan pisang teriak ya. Ya lu mau berpisang teriak, sebenarnya pisang gembor. Jalan wis meli, batang wis meli, keplok terus. Katakan guyu tambah ngelih gue. Bahasa jangan suka memaksakan bahasa. Lebih-lebih ngaji Quran itu gampang mungkin. Sorobin, ahuni, bayan, badi, ma'ami. Wah cukup wikok. Sampai riwayat asbabun nuzulnya. Apa? Lah, ini aku yang paham sih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa'alihi wasallam. Dari Nabi dengan adanya peringatan oleh Nabi untuk mengingatkan sejarah. Dengan kenal kanjeng Nabi kita kenal sahabatnya. Dengan sebab kenal kanjeng Nabi kenal putra wayah kanjeng Nabi. Dengan sebab kenal putra wayah kanjeng Nabi kenal putra para ulama wal aulia. Kabeh pewarisi kanjeng Nabi. Sapa sing aku demening putra wayah kanjeng Nabi tapi ora demen karo sahabat bohong. Sapa wong sing aku demen karo ahli bait Nabi ora seneng karo kiai utawa ulama bohong. Demen ngaku karo kiai, demen karo ngaku wali, tangan demen marang para wali, tapi ora demen marang para sahabat, ora demen para putra wayahe Kanjeng Nabi, bohong. Tidak bisa dipisah-pisah. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi, kita akan mengangkat sejarah-sejarah para beliau-beliau sehingga kita kenal sahabatnya para Rasulullah, ahli bait Rasulullah, para pewaris-pewarisnya sehingga kita tidak menjadi umat-umat yang kepaten obor. Nek wis menjadi umat kepaten obor, kita akan kenal karo Kanjeng Nabi kabeh endi? Sejarah-sejarah sing gawe sapa? Nek dudu para ulama. Contohnya orang saya angel-angel. Solu kamarai tu murni usoli sing menangi kanjeng Nabi solatnya sopo. Apa dewi perlu solat kanjeng Nabi bro? Dewi tidak belum. Belas sahabat tabiin ngindir sahabat tabiin tabiin sampai beroh. Dewi ngerti surukuk sujudnya apa sih dipraktekake dening kanjeng langsung bareng kanjeng Nabi orang usah yang ulama ora karo kayang bejo ngerti gila ngerti maka dengan peringatan oleh Nabi kita akan menambah kenal dari para ulama para awliya para pejuang. Sing ajari demen karo cinta tanah air aku katakok sapa. Iki nek wis kekuatan kaya ngoten iki nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu wae adik-adikku saudara-saudaraku. Ini kalau sudah TNI-nya, Polri-nya terus ulama-ulama habaib-habaib wis dadi siji kaya niki iki, iki yang ditakuti. Iki sing berdeni karo oknum-oknum sing apa mecah belah umat Islam khususnya umat beragama umume sing apa mecah bangsa Indonesia. Ini sing berdeni. Jago bareng kaya piye? Mau pawe sing nampani bendera kiai. Akur penyerahan sang-sakan merah putih laksanakan kaya langsung jebret ngkaran urung biasa kaya rapoporan kaya kue deblo lagi tandanya apa sing berjuang tentara polisi karo kiai ora iso dipisah-pisah filosofinya kan itu Ini kekuatan umat Islam Indonesia, khususnya kekuatan bangsa Indo. Tapi sing tak ngobok-ngobok numuk-numuk pirang-pirang aja dikira ora. Habib lho, Habib jeblok kabeh. Kiai karo kiai jeblok kabeh. Ben ora akur. Habib karo Habib benturake, ben ora akur. Mugo nek Habib sing katok bener benturake manah karo wong NU ne, supaya wong NU ne ben ora seneng karo ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ilahke wabillahi hati-hati merambas ini aku sing ngutik-ngutik liane dewe, sing ngutik-ngutik merah putih dewe, ini bahayanya sing ngutik-ngutik bawa jodemen karo tanah airi dewe, oknum-oknum manusia sengaja Indonesia kaya tumpeng, sebab Indonesia strategis, Indonesia makmur, si Indonesia potensi kuat luar biasa. Takut kalau menjadi macan Asia. Ini contoh. Saya ini bagian daripada macan Asia. Usi dulu ini pertama kali ketuhanan yang maha. Inilah kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik Habib Lutfi bakal menang masalah tentang NKRI. Karena apa? Saya selaku bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan Indonesia. Bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi anak Indonesia. Suatu kewajiban untuk semua warga Indonesia berani mencetuskan cinta NKRI, mempertahankan NKRI, kewajiban. Bukan polisi dan tentara kok, bukan polisi dari rakyat, tentara dari rakyat, untuk rakyat, akan kembali ke rakyat. TNI, polisi tidak bisa dipisah-pisahkan dengan masyarakat, tidak bisa dipisah-pisahkan dengan umat. Kaya daging karo balung dadi siji. Ulama, TNI, Polri, kulit, daging, balung, sing ora iso dipisah-pisahke, karena itu tulang punggung Indonesia. Nah, kalau kita tidak saling merapatkan jajaran, akan memberikan kesempatan oknum-oknum manusia Indonesia koyo tumpang bakal tinggal dibagi piro. Niki harus waspada. Ya ayuhal habaib, ya ayuhal para kiai, ya ayuhal ustaz, beda pilihan monggo, beda wong isuk ki mesti wae maneh pelkada. Iran bulan maneh. Ya ra. Bakal wetan apa pel? Calon Pak Sakarpe masa bodho, tapi tidak berarti. Boleh beda calon, tapi tidak ada beda Indonesia. Indonesia tetap sah. Satu. Pekalongan tetap sah. Satu. Tidak ada Pekalongan dua orang. Pekalongan dua ada, ada asmu. Enak iklan monggo kerso sing iklan siji to piye iya yene iklan tampani duit kabeh penak isuk yo diangelane tumpenge bagi yo kowe tinggal tunjukkan Pekalongan kota santri, tunjukkan kota Pekalongan banyak ulama yang mempunyai nilai-nilai akhlak yang luar biasa kayak malam hari ini kita kumpul bersama. Inilah yang terakhir Ramadan. Wis awi-awi kita menghibur untuk anak-anak saudara-saudaraku, anak-anakku. Dulu aku ora bisa negasi, tapi sing bisa negasi awakmu dhewe. Kira-kira nyemet mercanang tengah bengi pantes apa ora? Sing jawab kudune awake dhewe. Iki kira-kira nenek sedulurmu loro main cedek kagetnya dadi patine pak ngomong apa? Ana wong sih apa ngelahirake kaget bisa bayi ini mati nang jero wetenge metu ora. Aduh, kaget. Ini bahayanya. Kaku utara ke bahayanya. Umpamane kok bocah dereng kono tengah sawah apa nang di sing ora ana parine apa-apa, kono silahkan di sana. Sing gone sing kira-kira pantes. Kaya niku syukur-syukur ora. Tapi disiarake nek bisa gantine mercon ana sing luwih utama. Apa diantarane jamaah semene kabeh nggawa kitab Quran siji-siji sajus-sajus. Ngesuk mengi khataman Quran Masjid Tauman poso pertama, ping pindho Masjid Wakaf nomor 3 Rodo, nomor 4 Masjid Nur, nomor 5 Melanggar Menco, Limbah Kiai Wong Salandung Sari, bergilir rombongan tahtimul Quran kira-kira diramekan tiap malam Ramadan dengan tahtimul Quran. Bisa ora? Insyaallah. Coba kita giatkan itu, semangatkan demikian. Ayo dimulai. Begitulah. Akhirnya kita akan menjadi percontohan umat yang bisa membawa rahmatan lil padang bulan padang toyo rino. Thank you. Sarsika.